Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran syarah masail jahiliyah. Penjelasan tentang perilaku serta sifat-sifat ahli jahiliyah yang mana tidak seyogianya bagi kita untuk meneladani atau meniru mereka. Saat ini kita akan memasuki masalah ke-70, ke-69 dan ke-70 yang mana diberi judul ziyadatuhum fil ibadah ala ma syara'ahu Allah wa naqsuhum minha. Yaitu di antara perbuatan ahli jahiliyah adalah tindakan mereka ziyadah, menambah ibadah ala ma syara'ahu Allah, lebih daripada apa yang Allah syariatkan, wa naqsuhum minha, serta menguranginya. Artinya apa yang ada, ya, mereka tambahkan. Hal yang seharusnya disyariatkan mereka lakukan. Wa naqsuhum minha, demikian pula sebaliknya, hal yang disyariatkan justru mereka tinggalkan. Ya, yang tidak ada mereka tambahkan, yang ada mereka tinggalkan. Perbuatan seperti ini menambah serta mengurangi syariat adalah termasuk dari ya perbuatan ahlul jahiliyah. Perbuatan ahlul jahiliyah. Kata Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullahu taala dalam kedua masalah, yaitu masalah ke-69 dan masalah ke-70, az-ziyadah fil ibadah. Tindakan mereka melakukan penambahan, tambahan-tambahan dalam ibadah. Kafi'alihim yaum Ashura, seperti apa yang mereka lakukan pada hari Ashura. Wa naqsuhum minha, serta tindakan mereka mengurangi sebagian ibadah tersebut. Katarkil wukufi bi Arafat, seperti tindakan meninggalkan wukuf di Arafah. Asyar. Penjelasan bagaimana Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, amma ziyadatuhum fil ibadah, adapun tindakan mereka menambah dalam hal ibadah, fa kama yaf'aluna fi yaumi asyura, sebagaimana yang mereka lakukan pada hari Asyura, wa huwal yaumul ashir min syahrillahil muharram, yaitu ya hari ke-10 dari bulan Muharram, salah satu bulan ya, yang mana terjadi padanya kejadian yang besar, yaitu ditenggelamkannya Fir'aun serta bala tentaranya dan selamatkannya Musa alaihissalatu wassalam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Hadzal yaum, kata Syekh, pada hari ini hasala fihi hadatsun azim, terjadi padanya kejadian yang agung, yang besar. Ya, untuk umat Nabi Musa alaihissalam, untuk kaum Yahudi, demikian pula untuk kaum Muslimin. Karena Musa alaihissalam termasuk dari nabi, ya, termasuk dari nabi-nabi yang diakui oleh kaum Muslimin. Dan hal ini juga diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya diperintahkan untuk melakukan ibadah yang khusus pada hari tersebut. Wa huwa ighraqu fir'aun wa qaumihi, yaitu hal yang terjadi adalah ditenggelamkannya Fir'aun serta kaumnya. Wa injau Musa alaihissalam wa qaumihi, dan diselamatkannya Musa alaihissalatu wassalam dan kaumnya dari banjir, atau dari ya ditenggelamkan dan juga diselamatkan dari keburukan Fir'aun dan orang-orang yang bersamanya. Selamatkan dari keburukan Fir'aun dan orang-orang yang bersamanya. Fa huwa yawmun intasara fihi al-haqqu 'ala al-batil, maka itu adalah hari kemenangan, ya, hari kemenangan, yaitu kemenangan al-haqq 'ala al-batil, di mana hal di mana kebenaran menang daripada kebatilan, di mana Musa alaihissalatu wassalam dan orang yang bersama orang-orang yang bersamanya yang berpegang teguh dengan kebenaran berhasil ya memenangkan atas mendapat kemenangan atas Fir'aun dan kaumnya yang di atas kebatilan. Wa shomahu Musa alaihi salatu wassalam syukranillah. Dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dia lakukan? Shomahu. Beliau berpuasa pada hari tersebut. Dalam rangka apa? Dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa baqiya siyamuhu masyru'an indal muslimin. Dan berpuasa pada hari tersebut ya menjadi suatu hal yang pula disyariatkan atas kaum muslimin. Ya, juga disyariatkan atas kaum muslimin, ya. Li'annahu lamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wajada al-yahud yasumuna hadzal yawm. Karena tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, wajada al-yahud yasumuna hadzal yawm. Maka beliau mendapati orang-orang Yahudi, mereka berpuasa pada hari tersebut. Mereka berpuasa pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Ya. Fasalahum, maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, limadza yasumunahu, kenapa kalian berpuasa? Kenapa mereka berpuasa pada hari tersebut? Apa yang terjadi pada hari tersebut sehingga mereka melakukan puasa padanya? Faqalu, mereka mengatakan, innahu yawma najjallah fihi Musa wa qawmah. Sungguhnya ia adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya. Wa ahlaka fihi Fir'aun wa qaumah, pada hari tersebut, pada waktu tersebut Allah taala membinasakan Fir'aun dan kaumnya. Wa shamahu Musa wa nahnu nasumu. Lalu Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam ya berpuasa dengannya, berpuasa bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut, lalu kami juga mengikutinya berpuasa. Faqala alaihi salatu wassalam, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lebih berhak melakukannya untuk Musa alaihi salatu wassalam dibandingkan kalian. Ya. Dibandingkan kalian. Fa shomahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa pada hari tersebut. Wa amara bi siyamihi, serta merintahkan orang untuk melakukan puasa padanya. Wa amara bi siyami yawmin qablahu aw yawmin ba'dahu mukhalafatan lil yahud. Dan Nabi SAW memerintahkan ya untuk berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi, ya. Jadi hal ini adalah termasuk dari syariat nabi-nabi terdahulu yang diikrarkan atau ditetapkan oleh syariat Islam. Maka kita mengamalkannya, ya. Maka kita mengamalkannya bukan karena itu adalah syariat nabi-nabi terdahulu. Kita mengamalkannya bukan demikian, ya. Karena syariat nabi-nabi terdahulu telah dihapus dengan datangnya Al-Quran. Telah dihapus dengan datangnya Al-Quran. Akan tapi kita mengamalkannya apa? Karena ikrar, ya. Atau penguatan persetujuan dari Nabi SAW terhadap hal tersebut, ya. Jadi kita mengamalkannya bukan karena ini syariat nabi-nabi terdahulu, tidak. Kita mengamalkannya karena ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menetapkan syariat hal-hal yang terdahulu. Oleh karena itu apa-apa yang ada di zaman dahulu atau syariat-syariat nabi-nabi terdahulu atau apa-apa yang ada di kitab-kitab yang terdahulu, ya. Maka bisa jadi itu adalah suatu hal yang ditetapkan oleh syariat Islam pula, maka kita terima. Ya, itu adalah suatu hal yang ditetapkan oleh syariat Islam pula, maka kita terima. Atau bisa jadi ia bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak kita terima. Artinya kita tidak ambil syariat tersebut jika bertentangan dengan syariat Islam, karena Islam itu menghapus syariat-syariat yang sebelumnya. Atau bisa jadi ia tidak disebutkan dalam Islam, tidak pula diingkari, maka boleh diceritakan saja. Ya, hadisu an Bani Israil wala haraj. Ya, hadisu an Bani Israil wala haraj. Adapun dalam masalah ibadah, ya, maka kita harus melihat apakah ada dalilnya dalam syariat kita atau tidak. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Siapa yang mengada-ada dalam perkara kami yang tidak termasuk darinya, maka ia tertolak. Atau dalam riwayat yang lain, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka ia tertolak. Ya, di antara hal yang menunjukkan bahwasanya ini berkaitan dengan atau dalam masalah puasa pada hari Asyura, kita melakukannya karena ya perintah Nabi SAW adalah disyariatkannya berpuasa sehari atau sehari sebelumnya atau sehari sudahnya. Tanggal 9 atau tanggal ya, tanggal 9 dengan tanggal 10 atau tanggal 10 dengan tanggal 11. Ya, disyariatkan demikian. Disyariatkan demikian. Dan ini tidak tertera ya, atau tidak disebutkan, Allah alam, setahu saya tidak disebutkan dari syariat-syariat yang atau syariat yang sebelumnya. Ya, oleh karena itu intinya kita mengamalkannya bukan karena ada dalam syariat yang lalu, akan tapi karena ya ia ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai seorang melihat pada kitab-kitab ahlu kitab yang dahulu kemudian yang menemukan sebuah syariat ya yang tidak ada dalam syariat Nabi kita SAW kemudian ia amalkan. Tidak demikian caranya. Tidak demikian caranya. Nabi SAW telah membawa ya sebagaimana disebutkan oleh seorang sahabat, ya bahwasanya Nabi SAW telah membawa syariat yang menerangkan segala hal, ya menerangkan segala hal, semua hal ada dalam syariat ini, ya semua hal ada dalam syariat ini. Kalau tidak, ya kalau misalnya kita merasa apa benar semua hal ada dalam syariat, silakan kepada kita buka mentelaah kitab-kitab fikih yang panjang, akan terlihat hal-hal yang bahkan, ya hal-hal yang bahkan seakan-akan kayaknya sulit terjadi atau hampir mustahil, akan tetap ada pembahasan fikihnya. Akan tapi tetap ada pembahasan yang menyebutkan tentangnya. Dari dalam Al-Quran dan Sunnah ada, baik secara rinci per kasus atau secara global yang bisa diarahkan ke dalam ya berbagai permasalahan dengan cara yang ditentukan oleh para ulama. Wahai wal masyru, kata Syekh kemudian, inilah yang disyariatkan pada hari Asyura. Wahwa siyam. Dan ia adalah puasa. Artinya disyariatkan adalah puasa saja. Walakin ahli jahiliyah yaziduna fiyya ala siyam. Akan tapi ahli jahiliyah melakukan tambahan daripada puasa. Tidak hanya puasa yang mereka lakukan. Mereka melakukan tambahan fal yahudi ja'alunahu yawma'idin yuzayinuna fihi buyutahum. Maka orang-orang Yahudi menjadikannya sebagai hari id. Hari pesta, hari raya. Yang mana mereka yuzayinuna fihi buyutahum. Yang mana mereka menghias rumah-rumah mereka padanya. Wa yuzayyinuna fihi auladahum wa nisaahum, dan mereka juga pada hal tersebut mendandani anak-anak dan juga istri-istri mereka. Wa ya'tabirunahu yauma id, serta menganggapnya sebagai hari id. Mereka jadikan ini adalah hari raya. Ya. Padahal apakah disebutkan dari Musa alaihissalam? Tidak. Sebutkan dari Musa alaihissalam apa yang beliau lakukan? Hanya melakukan puasa padanya. Ya, hanya melakukan puasa padanya. Ini pada orang-orang Yahudi. Kalau pada orang-orang Islam jelas tidak boleh. Jelas tidak boleh menjadikan suatu hal hari raya, ya, secara syariat kecuali apa yang diperintahkan atau telah diizinkan oleh Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa Allah telah menggantikan tuh hari raya kalian. Dua hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ada hari ini hari raya. Sisanya tidak dianggap hari raya dalam syariat Islam. Ya, tidak bisa dianggap dalam secara syariat ia sebuah hari raya. Ya. Dan tentunya terlebih buruk, lebih buruk lagi jika seorang melakukannya karena tasyabbuh. Mengikuti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ya. Mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Oh ya, wahum zadu fiyya al-masyru, maka mereka menambah hal yang disyariatkan faziyada ala siyam fi yaumi asyura min dinil jahiliyah. Maka melakukan lebih daripada puasa pada hari Asyura adalah termasuk agama, ya, termasuk ajaran jahiliyah. Termasuk ajaran jahiliyah. Fakadzalika rafidah, demikian pula orang-orang rafidah, zadu fi hadzal yaum wa'tabaruhu yaum huzn. Mereka melakukan tambahan dalam hal ini, akan tapi sebaliknya. Mereka lakukan i'tabaruhu yaum huzn. Mereka anggap sebagai hari kesedihan. Ini dilakukan oleh kaum Syiah rafidah. Ya. Yauman niyaha wa nadbin, hari kesedihan dan juga hari melakukan niyahah meratap. Ya, li'annahu al-yawm alladhi qutila fihi al-Husayn Ali radhiyallahu anhuma. Karena ia adalah hari yang terbunuh padanya Husayn Ali radhiyallahu taala anhuma. Ya, Husayn Ali radhiyallahu taala anhuma terbunuh pada hari tersebut. Ya. Apakah kita tidak bersedih dengan terbunuhnya Husayn? Tentu saja. Dia seorang sahabat. ya, seorang ya cucu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dari Al Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, tentunya meninggalnya dan terbunuhnya adalah suatu hal yang merupakan perkara yang sedih, menyedihkan. Akan tapi apakah sekedar hal ini saja ya menyebabkan kita boleh melakukan an-niyaha dan nad, melakukan meratap, menyebutkan hari khusus untuk meratapnya? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena tidak disyariatkan. Karena tidak disyariatkan. Dan banyak pula sahabat-sahabat lain yang meninggal ya, banyak pula sahabat-sahabat yang lain yang meninggal, baik dari kalangan ya keluarga Rasulullah SAW atau para sahabat-sahabat yang utama yang lainnya juga meninggal ya. Seandainya Husain memiliki hari meninggalnya ya, memiliki hari khusus untuk mereka meratap pada, tentu mereka semua para sahabat-sahabat yang lain juga memiliki, harusnya memiliki hari khusus juga ya. Orang-orang yang bahkan anak Nabi SAW langsung, putri-putri Nabi SAW langsung, Fatimah ya, Zainab ya, kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulsum, kemudian juga para sahabat yang terkenal ya, para sahabat yang paling utama, Al-Ashra Al-Mubashirin bil Jannah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah, Sa'id bin Zaid, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf ya, Sa'ad Nabi Waqqas. Bukankah mereka punya hak seperti ini juga? Kalau misalnya kita katakan Husain karena dia sedih kan, dia meninggal kita sedih, maka artinya para sahabat lain juga harusnya mereka bersedih padanya. Kenapa tidak? Adapun kita tidak melakukannya, kenapa? Karena tidak disyariatkan. Karena tidak disyariatkan. Pada zaman Nabi SAW meninggal para sahabat yang mulia. Ya, meninggal para sahabat, berapa banyak sahabat yang mulia meninggal zaman Nabi SAW. Apakah Nabi SAW melakukan Eid khusus untuknya? Tidak. Melakukan hari khusus untuknya? Tidak. Maka kita tidak melakukannya pula. Maka kita tidak melakukannya pula. Kenapa? Karena timbangan dalam syariat adalah bukan tentang kita kan sedih, bukan kita kan demikian-demikian, bukan dengan perasaan. Akan tapi dengan dalil, apakah ada hadis dari Nabi SAW, apakah ada perintah Nabi SAW untuk melakukannya atau tidak, atau tidak. Demikian pula ini berkaitan ya, kayak kemarin masalah banyak sering terjadi berulang masalah maulid. Ya, masalah maulid. Ada yang mengatakan, apakah kalian tidak bergembira dengan lahirin Nabi SAW? Bergembira. Kata siapa tidak bergembira? Kita sangat bergembira. Beliau datang membawa petunjuk. Ya, membawa petunjuk. Membawa kita kepada ya, mengarahkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita enggak bergembira? Akan tetapi apakah sekedar karena kita ingin bergembira boleh kita membuat suatu ibadah khusus? Boleh mengkhususkan suatu hal yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Sahabat adalah orang yang paling bergembira dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mencintai Nabi SAW, ya, mereka orang yang paling mencintai Nabi SAW. Kan tapi mereka melakukannya ketidak, tidak, mereka tidak melakukannya. Mereka tidak melakukannya. Generasi-generasi yang utama, apakah mereka melakukannya? Tidak, tidak melakukannya. Apakah mereka tidak bisa melakukannya? Bisa, merayakannya bisa. Kan tapi tidak mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka tahu ini bukan suatu hal yang syariatkan. Karena mencintai Nabi SAW bukan sekedar mencintai saja. Saya mencintai Nabi SAW. Tidak demikian. Kita mencintai Nabi SAW dengan cara yang beliau inginkan. Seandainya Nabi SAW yang menginginkan kita untuk merayakan hari kelahiran, tentu beliau akan perintahkan. Tentu beliau akan singgung hal ini. Apakah beliau melakukannya? Tidak. Apakah beliau melakukannya? Tidak. Para sahabat yang paling mencintai Nabi SAW melakukannya? Tidak. Itu dari satu sisi. Sisi yang kedua, para ulama masih khilaf tentang masalah lahirnya Nabi SAW, tanggal berapa. Ya, mereka khilaf tentang lahir Nabi SAW, tanggal berapa. Kenapa? Karena waktu Nabi SAW lahir, beliau belum diketahui maksudnya bakal jadi Nabi. Maka orang tidak terlalu, ya, ketika itu orang tidak memperhatikan begitu mencatat lahirnya Nabi SAW. Berbeda dengan meninggalnya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, orang semuanya mencatat, kenapa? Karena beliau saat itu seorang Nabi. Para ulama berselisih tentang waktu lahir Nabi Muhammad SAW, apakah tanggal 2, apakah ya tanggal 12, atau ada yang mengatakan tanggal 8, atau ada yang mengatakan yang lainnya. Ya. Akan tapi mereka bersepakat bahwasanya ya mereka bersepakat tentang waktu meninggal Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana kita bisa menetapkan maulid hanya pada satu hari tertentu? Ya, padahal para ulama terjadi perselisihan padanya. Padahal para ulama terjadi perselisihan padanya. Ya, ini tidak cukup hanya karena cinta atau hanya karena sedih menjadikan suatu hal ya sebagai ibadah. Yang lebih lucu lagi ada yang mengatakan ya kalian mengingkari maulid. Ya, bagaimana bisa kalian mengingkari maulid? Ya, mengingkari maulid katanya berarti artinya mengingkari kelahiran Nabi SAW. Siapa bilang mengingkari kelahiran Nabi SAW? Ya, kita nggak siapa yang mengingkari kelahiran Nabi SAW. Yang kita ingkari adalah tindakan merayakannya. Kalian mengingkari maulid berarti kalian nggak cinta Nabi SAW. Kita cinta pada Nabi SAW. Kalian nggak gembira pada hari kelahiran, kita gembira. Yang kita ingkari apa? Merayakannya. Yang kita ingkari merayakannya, bukan kegembiraannya. Yang kita ingkari merayakannya, bukan kelahiran Nabi SAW. Ya. Seperti ini. Amma naqsuhum fil ibadah. Adapun tindakan mereka, kita lanjutkan. Adapun tindakan mereka melakukan kekurangan, pengurangan dalam ibadah. Fakama hasala minhum fil hajj. Sebagaimana mereka atau apa yang mereka lakukan dalam haji. Kanu fil jahiliyah yahujjun al-bait li'annahu min baqaya din Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dahulu di masa jahiliyah mereka melakukan haji di Baitullah karena haji adalah dari sisa-sisa agama Ibrahim alaihi salatu wassalam yang masih mereka pegang. Lakin adkhalu fil haji taghayyurat wa syirkiyat, akan tadi mereka tambahkan pada haji berbagai perubahan serta berbagai kesyirikan. Di antaranya apa yang telah disebutkan sebelumnya tentang ya mereka tawaf telanjang ya, dan juga mereka dalam talbiyah mereka ganti dengan talbiyah ya yang mana terdapat kesyirikan padanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak, labbaik illa syarikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Ya, mereka tambahkan kata-kata yang mengandung kesyirikan padanya. Ya. Lalu pada ketika datang Islam diingatkan tentang hal ini dan dikembalikan dengan talbiyah yang tidak mengandung kesyirikan. Karena Allah syara' al-wuquf di Arafah, karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan wuquf di Arafah, fasaru la yaqifuna bi Arafah bal yaqifuna fi Muzdalifah. Wa hadha naqsun fil ibadah. Lalu mereka akan karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan wuquf di Arafah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk melakukan wuquf di mana? Di Arafah. Akan tapi mereka fasalu la yaqifuna bi Arafah, akan tapi mereka tidak melakukannya, tidak melakukan wukuf di Arafah, bal yaqifuna fi Muzdalifah, akan tapi justru mereka melakukan wukufnya di Muzdalifah, mundur. Ya, mundur ke arah Mekah. Sehingga mereka melakukannya di Muzdalifah, tidak mau melakukannya di Arafah. Wa hadha naqsun fil ibadah, dan ini adalah tindakan mengurangi dalam ibadah. Mengurangi dan mengganti. Ya, karena yang perintahkan di Arafah, mereka malah melakukannya di Muzdalifah. Walamma hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji, kanu yadhunnuna annahu sayaqifu ma'ahum fi Muzdalifah. Mereka orang-orang saat itu mengira bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan wukuf di Muzdalifah. Ya, sebagaimana kebiasaan orang Arab saat itu. Pada jawab Nabi SAW ila Arafah, maka Nabi SAW melewatinya, melewati Muzdalifah hingga beliau sampai ke Arafah. Wa waqafa fi Arafah, serta wukuf di Arafah. Wa adal hajj ala millat Ibrahim alaihi salatu wassalam, serta Nabi SAW mengulang haji, mengembalikan haji sebagaimana yang ada pada zaman Ibrahim atau pada agama Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana wukuf dilakukan di Arafah, bukan lagi di Muzdalifah. Ya, bukan lagi di Muzdalifah. Inilah alhamdulillah ini yang ya, syariat ini terus terjaga sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Kalau enggak wukuf di Arafah maka tidak dianggap ya tidak sah hajinya. Tidak sah hajinya karena wukuf di Arafah termasuk rukun. Ya, termasuk rukun. Ya, makanya kalau pergi haji Ya, pastikan travelnya travel yang resmi. Ya, biar bisa masuk Arafah. Kalau tidak bisa masuk Arafah, percuma aja ya. Bayar mahal-mahal tidak bisa masuk Arafah, maka ia harus mengulang hajinya di tahun berikutnya. Qala Allah Ta'ala wa ta'ala firman, "Tsumma afidhu min haitsu afadha an-nas." Kemudian bertolaklah di mana manusia, orang-orang bertolak, yakni min Arafah, yaitu dari Arafah. Wa hadha raddu 'ala al-musyrikin fi wuqufihim bil Muzdalifah. Dan ini adalah bantahan dari orang-orang musyrik ketika mereka wukuf di Muzdalifah. Wa kadzalika zadu fi salbi ya qawluhum illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Demikian pula bagaimana kita telah sebutkan tadi, mereka tambahkan dalam talbiyah mereka dengan illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, kecuali sekutu yang engkau miliki, ya, sekutu untukmu yang kau miliki dan apa-apa yang ya engkau miliki. Mereka tambahkan setelah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allah ya humma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Yang mana sini ya terdapat la syarika laka labbaik. Kami tidak menyekutu, tidak ada sekutu untukmu. Lalu mereka tambahkan kecuali sekutu yang untukmu. Ya. Ya, sebagaimana atau dalam kalimat yang asli tidak ada ada penyebutan tidak ada sekutu bagimu. Lalu orang-orang jahiliyah tambahkan kecuali sekutu yang untukmu. Ya, mereka tambahkan kata-kata yang mengandung kesyirikan padanya. Maka datang Islam dan talbiyah syirik ini dihapus. Ya, labbaik, maka diganti menjadi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dihapus yang illa syarikan huwa lak tamliku wa malak, kemudian dilanjutkan langsung dengan innal hamda wa ni'mata lak la syarika lak. Diulang kata-kata la syarika laknya dua kali. Atau dan juga sebelumnya sebut innal hamda wa ni'mata lak. Ya, maka talbiyah ini dipenuhi dengan tauhid yang menggantikan yang sebelumnya, ya, yang diganti atau diubah oleh orang-orang jahiliyah dimasukkan kesyirikan padanya. Wa hakadha kullu man naqasa syai'an min al-ibadah. Demikian pula setiap orang yang mengurangi ibadah, ya, suatu hal yang disyariatkan ia katakan tidak disyariatkan. Suatu hal yang diwajibkan ia bilang hanya sunnah saja. Dan semisalnya, fa innahu ala dini ahli jahiliyah, maka ia adalah di atas agama ahli jahiliyah, ya. Artinya yang dimaksud tentunya adalah orang yang melakukannya di atas ilmu. Dia tahu bahwasanya itu disyariatkan akan tapi tidak dia akui, ia katakan, ia tahu itu disyariatkan akan tapi ia kurangi. Adapun kalau misalnya ia yang sampai padanya ilmu, yang sampai padanya bahwasanya hal tersebut tidak disyariatkan, hal tersebut tidak wajib, hal tersebut tidak sunnah, ya, dan ulama yang lain mengatakan berpendapat hal itu wajib dan sunnah, maka kita tidak bisa mengatakan kepada orang tersebut bahwasanya kamu berada di atas agama jahiliyah. Tidak, karena ia melakukannya berdasarkan ya ilmu yang sampai padanya dan ya ijtihad yang ia dapatkan. Artinya ini dikatakan gini adalah bagi orang yang mengetahui agama yang benar akan tapi ia kurangi dan ia tambahkan. Wakadzalika man zada fid din. Demikian pula orang yang ya melakukan tambahan pada agama, fa inna 'ala dini ahli jahiliyah, maka ia jasa agama ahli jahiliyah. Fal bid'ah wal khurafat kulluha min dinil jahiliyah, maka berbagai bid'ah, hal-hal yang diada-adakan dalam agama, ya, wal khurafat dan kesyirikan-kesyirikan yang mereka tambahkan pada peribadatan, kulluha min dinil jahiliyah, maka ini termasuk dari agama ahli jahiliyah. Tindakan seorang menambahkan hal-hal yang bid'ah dalam ibadahnya, hal-hal khurafat dan syirik-syirik dalam ibadahnya, ini adalah termasuk perbuatan ahlul jahiliyah. Allah Ta'ala ala wa'alam, insyaAllah kita cukupkan dulu sampai sini, ya. Dan bahasan sebelumnya, bahasan tentang masalah apakah suatu hal itu bid'ah atau tidak, ya, terbutuh kepada penjabaran para ulama. Tidak bisa kita mengatakan suatu hal itu bid'ah atau tidak semudah itu, ya. Semudah itu kita lihat Sahih Bukhari atau kita lihat baca berapa hadis lalu kita mengatakan, membaca bahwasanya di hadis-hadis tersebut tidak ada perbuatan tersebut, lalu kita otomatis mengatakan suatu hal itu bid'ah. Tidak. Kita butuh menelaah kepada kitab-kitab para ulama di mana mereka bisa melihat dengan benar dalil-dalil tersebut. Ya, dan juga mereka bisa menilai melalui perbuatan para salaf. Ya. Terkadang ada suatu hal yang tidak terdapat di sebagian kitab hadis, akan tapi ada padanya asar dari para sahabat. Terkadang itu suatu hal yang tidak terjadi zaman-zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tapi dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidin. Dan ini terima. Kenapa? Karena kata Rasulullah, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan pegang teguhlah dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Artinya kita tidak bisa mengatakan apa-apa yang dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidin suatu hal yang bid'ah. Ya, kita tidak bisa mengatakan hal yang dilakukan oleh mereka suatu hal yang bid'ah jika tidak ada zaman Nabi SAW. Ya, kenapa? Karena sunnah mereka kita diperintahkan juga untuk meneladaninya. Demikian pula terkadang ada suatu hal yang disebutkan sebagian hadis, disebutkan dalam hadis yang lainnya. Ada yang disebut tidak disebutkan oleh ya sebagian sahabat, tidak diketahui oleh sebagian sahabat, diketahui oleh sahabat yang lainnya. Ya, diketahui oleh sahabat yang lainnya. Ada yang terdapat seakan-akan kita mengira bahwasanya jika melakukan lebih darinya ada suatu hal bid'ah, ternyata tidak karena dilakukan oleh di zaman para khulafa ar-rasyidin dan tidak ada mengingkarinya. Misalnya seperti sholat tarawih, ya, seperti sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Ya, lebih dari 11 rakaat. Tidak benar, tidak tepat mereka yang mengatakan bahwasanya ini suatu hal yang bid'ah lebih dari 11 rakaat, tidak. Karena apa? Karena dilakukan di zaman Umar radhiyallahu taala anhu lebih darinya. Ya, lebih dari 11 rakaat mereka sholat 23 rakaat saat itu. Dan para ulama juga ya menyebutkan kebolehannya, para ulama mazhab. Ya, para ulama mazhab menyebutkan kebolehannya. Ya, dalam mazhab Syafi'i dan Hambali melakukannya 21 atau 23, bahkan dalam mazhab Malik lebih lagi sampai 36. Ya, tentu ini tidak bisa kita katakan suatu hal yang bid'ah. Tidak bisa kita katakan suatu hal bid'ah. Oleh karena itu dalam hal membid'ahkan suatu hal, suatu perbuatan butuh kepada penjelasan ulama, bukan orang seperti kita. Ya, bukan orang seperti kita asal melihat suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari satu atau dua buku, langsung kita katakan itu bid'ah. Tidak demikian. Cukupkan sampai sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.